bahwasanya adanya kesepakatan para ulama, kesepakatan para ulama, walaupun di sana ada hadis, namun hadisnya dhaif. Maka dalil dalam hal ini adalah ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama bahwa air yang tercampuri oleh benda najis sehingga berubah salah satu dari tiga sifatnya, rasa, aroma, dan warna, maka air tersebut berubah menjadi najis. Fala yarfa'ul hadath wala yuzilul khabath, sehingga tidak bisa digunakan untuk taharah, tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadat, wudu dan mandi, dan juga tidak bisa pula untuk membersihkan diri dari benda najis. Dalilnya adalah ijma'ul ulama. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah airnya itu banyak ataupun sedikit, baik satu kullah ataupun lebih ataupun kurang. Barakallahu fikum. Air yang sudah berubah salah satu di antara tiga sifatnya dikarenakan tercampuri oleh benda najis, maka air tersebut sudah berubah menjadi najis. Dalilnya adalah ijma'ul ulama. Perbedaan terjadi apabila air tersebut tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya dikarenakan tercampuri oleh benda najis, kemudian tidak berubah satu pun dari tiga sifatnya, aroma, rasa, dan warna. Maka ikhwani fiddin, disinilah terjadi khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan kalau airnya itu banyak maka air itu suci, kalau airnya itu sedikit maka air tersebut najis walaupun tidak berubah salah satu di antara tiga sifatnya. Kemudian pendapat yang pertama ini terbagi lagi, berselisih. Mereka berselisih tentang penentuan jumlah air banyak atau sedikit itu seberapa takarannya. Ada yang mengatakan air yang banyak itu adalah kalau seandainya barakallahu fikum bagian sebelah kirinya digoyang, maka bagian sebelah kanannya tidak bergoyang, maka air ini banyak katanya. Kalau barakallahu fikum, kalau seandainya bergoyang, sisi kirinya digoyang, di barakallahu fikum dimasukkan misalnya tangan ke dalamnya kemudian digoyang-goyang, kemudian sisi kirinya tidak bergerak atau tidak bergerak, maka air ini sedikit banyak. Kalau seandainya bergerak maka air ini banyak. Barakallahu fikum. Tentunya yang seperti ini tidak ada dalil. Barakallahu fikum. Ada yang membedakan, yang menentukan bahwasanya takaran air banyak itu adalah apabila sampai pada dua kullah atau lebih. Berdasarkan hadis, idza balaghal ma'u kullataini, lam yahmilil khabath. Kalau seandainya air tersebut jumlahnya mencapai dua kullah, maka air tersebut tidak terpengaruhi oleh benda najis. Kalau seandainya tidak berubah salah satu di antara tiga sifatnya. Barakallahu fikum. Telah kita jelaskan bahwasanya dalam hadis ini adanya perbedaan pendapat tentang derajat hadis, apakah sahih atau dhaif. Ada yang mengatakan ittirab, di sana adanya kegoncangan pada matan, pada sanad. Barakallahu fikum. Dan juga tidak jelasnya tentang makna satu kullah itu seberapa. Dan semuanya itu tidak dibangun di atas dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah tentang penafsiran dua kullah itu seberapa. Berbeda, masing-masing mengemukakan pendapat tentang makna dua kullah itu seberapa. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, jahalatu qadri kullatain au makna al-kullatain fata'adzara al-amalu biha. Tidak diketahui seberapa banyak dua kullah tersebut sehingga barakallahu fikum tidak memungkinkan bagi kita untuk mengamalkan hadis ini. Dan juga telah kita jelaskan bahwa tentang derajat hadis ini bahwasanya yang sahih adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani bahwa tentang derajat hadis ini adalah sahih. Cuman permasalahannya di sini adalah tentang makna kullatain tersebut. Maka pendapat yang benar dan rajih insyaallah dan dirajihkan oleh banyak dari kalangan para ulama, nam terkhusus al-mu'asirin, ulama pada zaman sekarang ini, bahwa tidak ada perbedaan antara air banyak ataupun sedikit, baik satu kullah ataupun lebih ataupun kurang, sampai dua kullah lebih atau kurang, sama saja. Kalau seandainya berubah salah satu di antara tiga sifatnya, maka itu telah berubah menjadi najis. Kalau seandainya tidak berubah sama sekali, walaupun jumlah airnya itu sedikit, maka air tersebut tetap suci dan masih bisa dimanfaatkan untuk bersuci. Cuman dikatakan dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah bahwa kalau seandainya air tersebut kurang dari dua kullah, enam, atau jumlahnya sedikit, maka kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Sering air yang kurang dari dua kullah atau jumlahnya sedikit berubah dikarenakan tercampuri oleh benda najis. Walaupun pada dasarnya patokannya adalah berubah atau tidaknya salah satu di antara tiga sifat dari air tersebut. Inilah kesimpulan dari apa yang telah kita sebutkan pada kajian sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wadalilu ala dhalika hadith Abi Sa'id al-Khudri, halaman 3. Adapun dalil tentang demikian adalah hadith Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah s.a.w. tentang permasalahan yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Innal ma'a tahurun. Tahurun. Ta-nya harokatnya fathah. Jangan tuhur. Maknanya beda ya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci. 6. Maka tidak ada yang bisa merubahnya menjadi najis. Tentunya di sini ada tambahan makna dari hadis ini kecuali kalau seandainya berubah salah satu di antara tiga sifat dari air tersebut dikarenakan tercampuri oleh benda najis. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza balagha al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabath." Apabila air enam jumlahnya sampai dua kullah, maka tidak terpengaruhi oleh benda najis. Kalau seandainya tidak berubah salah satu di antara tiga sifat dari air tersebut. Nah, jangan antum berhenti pada hadis ini saja. Nah, karena hadis ini berbicara tentang makna secara umum. Maknanya masih umum. Innal ma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. Tidak bisa dirubah menjadi najis. Jangan berhenti sampai di sini saja. Karena kalau seandainya kita hanya berhenti sampai di sini saja, kita akan salah di dalam memahami makna hadis ini. Karena konsekuensinya adalah apabila air itu suci dan tidak bisa berubah menjadi najis oleh sesuatu pun, maka kita akan meyakini bahwa air itu tetap suci walaupun tercampur benda apa saja. Berubah ataupun tidak salah satu di antara tiga sifat dari air tersebut. Begitu juga tentang hadis dua kullah. Kalau seandainya air itu sampai pada dua kullah jumlahnya, kemudian tercampuri oleh benda najis, baik berubah atau tidak, maka air tersebut masih dikategorikan sebagai air yang suci. Kalau seandainya kita hanya berhenti sampai di sini. Karena hadith-hadith yang maknanya umum ini dikhususkan dengan apa? Ijma'ul ulama. Dikhususkan. Hadith ini berbicara tentang makna yang umum. Dan dijelaskan lagi oleh kesepakatan para ulama. Apa itu? Barakallahu fikum. Apabila berubah 6, apabila tidak berubah salah satu di antara 3 sifatnya. Kalau seandainya berubah salah satu di antara 3 sifatnya, maka air tersebut berubah atau telah berubah menjadi najis. Nah, kita lanjutkan al-mas'alatul rabi'ah, al-ma'u idza khalatahu tahirun. Permasalahan atau pembahasan yang keempat tentang bab air ini adalah air yang apabila tercampuri tahirun, benda yang suci. Benda yang suci. Sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang najis. Nah, jadi telah kita sebutkan pembahasan tentang air yang sudah tercampuri oleh benda najis. Maka hari ini, malam hari ini, insya Allah akan kita pelajari tentang air yang tercampuri oleh benda yang suci. Al-ma'u idza khalatathu madatun tahiratun. Air yang apabila tercampuri oleh madatun tahiratun, benda yang suci, ka'awrakil ashjar awis sabun awil usnan. Ka'awrakil ashjar, seperti daun-daun pohon. Nah, daun-daun pohon, dari kata warokun. Antum belajar durusulullah, warokun itu artinya ada dua. Bisa diartikan kertas, bisa diartikan daun. Nah, warokun jamaknya awrokun. Nah, awrokun di sini artinya adalah apa? Kertas apa daun? Daun. Nah, jangan diartikan kertas. Nah, pohon enggak punya kertas, punyanya daun. Ka'awrakil ashjar. Nah, seperti daun-daun pohon. Al-ashjar itu pohon. Awis sabun, atau tercampuri oleh sabun. Awil usnan atau al-usnan. Al-usnan ini semacam seperti sunlight, pembersih muka, pembersih tangan, odol, dan benda-benda cair yang lainnya yang biasa digunakan untuk membersihkan. Nah, disebut sebagai al-usnan. Awisidru, awisidri, awghairi dhalik minal mawadit tahirahti. Atau awisidr, atau daun bidara, atau yang lainnya, awghairi dhalik, atau yang lainnya, minal mawadit tahirah, dari benda-benda yang suci. Walam yaghlib dzalika al-mukhalata 'alaihi. Walam yaghlib dzalika al-mukhalata 'alaihi. Dan barakallahu fikum, air yang tercampuri benda suci tersebut tidak merubah semuanya, maksudnya kadarnya itu masih sedikit, perubahannya itu masih sedikit, tidak sampai sifat airnya itu kalah semua. Nah, barakallahu fikum, seperti air yang tercampuri oleh benda sabun. Nah, aromanya bisa berubah, lebih harum airnya. Nah, namun kadarnya itu masih sedikit. Nah, kadar perubahannya itu 6, masih sedikit, tidak sampai mengental airnya misalnya, masih cair, tidak sampai lengket airnya. 6, walaupun aroma dan kadang warna pun juga berubah. 6, seperti 6 air yang tercampuri lumpur atau air yang tercampuri oleh daun bidara. 6, atau yang semisalnya, tidak sampai barakallahu fikum mengalahkan air tersebut, fasahi annahu tahurun. Maka yang benar, menurut pendapat yang benar, fasahi, menurut pendapat yang benar, kata fasahi, kalau antum baca pada buku-buku fikih, kalau seandainya ada kata fasahi atau as-sahi, menurut pendapat yang benar, menunjukkan bahwasanya di sini ada khilaf. Menunjukkan di sini adanya khilaf. Nah, annahu tahurun yajuzu tatahuru bihi minal hadathi wan najasah. Maka menurut pendapat yang benar, air tersebut masih suci dan mensucikan. Yajuzu tatahuru bihi minal hadathi wan najasah. Nah, boleh digunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk bersuci dari hadas ataupun dari benda najis. Nah, barakallahu fikum. Bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan bisa digunakan untuk menghilangkan an-najasah. Nah, yaitu air yang tercampuri oleh benda suci namun masih, barakallahu fikum, sifat air itu masih kuat. Tidak sampai semua sifatnya itu berubah. Barakallahu fikum. Maksudnya, nah, mungkin rasa sudah agak berubah, aroma juga berubah, warna juga berubah, tapi sedikit, dan ini dikarenakan tercampuri oleh benda suci. Namun tidak sampai misalnya lengket seperti, nah, kalau benda tercampuri dicampurkan dengan kopi atau teh, sehingga dengan takaran biasa teh yang dikonsumsi atau diminum oleh orang atau susu, barakallahu fikum, atau sirup, maka yang seperti ini tidak bisa lagi dinamakan sebagai air yang suci dan mensucikan dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namun kalau hanya tercampuri sedikit saja, walaupun berubah, nah, berubah aroma, rasa dan warnanya, tapi masih sedikit, tidak sampai lengket misalnya, barakallahu fikum, dan tidak sampai mengental, atau beningnya itu hilang sama sekali, seperti air teh berubah menjadi merah, kecoklatan, atau air dicampuri kopi berubah menjadi hitam, atau dicampuri oleh sirup berubah warnanya jadi oranye, kuning, merah, nah, dan yang semisalnya yang seperti ini, barakallahu fikum, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namun kalau seandainya, nah, berubah aroma, rasa, dan warnanya, tapi tidak sampai mengalahkan semuanya, barakallahu fikum, perubahannya itu tidak terlalu jelas dan tidak terlalu besar, maka yang seperti ini masih bisa dimanfaatkan untuk bersuci. Nah, inilah pendapat yang dibenarkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, dalilnya mana? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qala wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bihujuhikum wa aydikum. Kalau seandainya kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar atau kalian salah seorang di antara kalian buang hajat atau kalian menggauli istri-istri falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammu sa'idan, maka barakallahu fikum, naam, fatayammu sa'idan, bertayamumlah dengan sa'idan, tanah thayyiban, yang baik, yang suci maksudnya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, yang mana kalian mengusapkan, nam, setelah kalian menepukkan tangan kalian ke tanah atau ke batu dan mengusapkannya ke wajah dan tangan-tangan kalian. Nah, kata yang disebutkan di dalam buku ini, kitab ini, falafzul ma' fil ayah nakiratun fi siyakin nafi faya'ummu kulla ma'in. Lafat air pada ayat ini nakirah. Lafat air pada ayat ini nakirah. Apa itu nakirah? Lawannya ma'rifah. Nakirah, bagi yang antum yang sudah belajar bahasa Arab mungkin sudah bisa membedakan nam antara nakirah dan ma'rifah. Nam. Makanya belajar bahasa Arab biar mudah memahami agama. Nam. Bahasa Arab salah satu alat untuk memahami bahasa Arab, memahami syariat. Sehingga oleh karena itu penting dan sangat penting bagi kita semua untuk belajar bahasa Arab. Nah, supaya antum tidak diakali sama orang-orang dan tidak dibodoh-bodohi. Barakallahu fikum. Fa lafzul ma fil ayah nakirah. Lafat ayat, lafat air pada ayat ini nakirah. Nah, sifatnya itu umum. Tidak khusus. Fayaummu pada konteks nafi, pentiadaan. Falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air. Nah, ini konteksnya nafi. Nah, konteksnya nafi. Falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air. Nah, konteksnya nafi, pentiadaan. Nah, fayaummu kullu ma', maka apabila adanya penyebutan sebuah lafad dengan kata nakirah, kemudian pada siak, pada konteks nafi, nam, pada konteks pentiadaan, maka maksud dari lafad tersebut umum, mencakup segala sesuatu yang termasuk dan terkandung pada lafad tersebut. Semua jenis air maksudnya. Jadi antum bisa menggunakan semua jenis air, nam, selama air itu masih suci dan tidak berubah salah satu di antara tiga sifatnya dikarenakan benda najis. Semua air, apa saja airnya, baik itu air sumur, nam, air sungai, air laut, barakallahu fikum, air apa saja, nam, air hujan, maka semua jenis air tersebut bisa kalian manfaatkan untuk bersuci. Nah. Lalu bagaimana dengan air teh misalnya, atau air kelapa, atau air susu, air kopi? Yang seperti ini dalam bahasa Arab tidak dinamakan lagi ma, tidak disebut lagi sebagai air. Seperti air teh, mungkin kata orang Indonesia ini air teh, masih ada kata airnya. Tapi bagi orang Arab, sesuai dengan lafaz Arab, enggak ada orang Arab ngomong ma'usyai. Nah, turid tashrab ma'asyai, maukah kamu minum air teh? Enggak ada orang Arab ngomong seperti ini. Turid syai, fadol. Turid, mada turid gahwa awisyai, turid kopi atau kamu ingin kopi atau syai. Enggak ada pertanyaan dalam bahasa Arab, turid ma'al kahwa aw ma'asyai. Nah, gak ada seperti ini dalam bahasa Arab. Tidak dikatakan sebagai air. Mafhum? Jadi kalau seandainya nam, air yang masih yang tercampuri oleh benda suci dan berubah tiga sifatnya, nam, namun tidak sampai parah dan tidak sampai terlalu berat perubahannya, sampai lengket misalnya, sampai airnya itu terasa sangat manis seperti air kopi, air teh, atau warnanya sampai berubah drastis dari bening menjadi merah, nam, seperti air kopi, atau menjadi hitam atau menjadi putih seperti air suci, barakallahu fikum. Nah, kalau sampai terjadi perubahan yang seperti ini, maka itu tidak dikatakan lagi sebagai air. Nam, adapun air yang belum berubah sampai seperti itunya masih dikatakan sebagai air dan masih bisa dimanfaatkan untuk bersuci. Mafhum? Nah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liniswati allati kumna bitajhizi ibnatihi. Nah. Dalil dari Al-Qur'an sudah kita sebutkan dan juga bagaimana sisi pendalilannya. Dan lebih jelasnya lagi adanya dalil dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, tentang pelajaran ahkamul janaiz. Nah, kita sudah menamatkan barakallahu fikum tentang ahkamul janaiz. Bagaimana kaifiah memandikan jenazah? Nah, salah satu caranya adalah dengan mencampuri air dengan kafur. Kafur barus. Nah, kafur barus suci atau najis. Kalau tercampuri, nah, air yang tercampuri, walaupun hanya sedikit dari kafur barus tersebut, maka tentu aroma, terutama aroma, pasti berubah. Nah, karena aromanya sangat menyengat. Namun, tetap Nabi SAW memanfaatkan air tersebut untuk memandikan jenazah. Nah, menunjukkan bahwasanya air yang masih tercampuri oleh benda yang suci dan tidak sampai merubah seluruh nam dari sifat air tersebut dengan perubahan yang sangat berat dan sangat besar, maka masih dikategorikan sebagai air dan masih bisa dimanfaatkan untuk bersuci. Nah, dan juga diantara campuran air yang disunahkan di dalam memandikan jenazah adalah dimandikan dengan daun bidara. Nah, daun bidara, barakallahu fikum, dicampuri. Nah, maka tentunya ada perubahan, terutama dari warna. Nah, terutama dari warna dari air tersebut. Nabi mengatakan, linniswatillatikumna bitajhizi imnatihi. Nabi mengatakan kepada wanita-wanita dari kalangan sahabiat, allati, yang mana mereka mengurus jenazah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, igsilnaha salatan aw khamsan, mandikanlah dia, putri Nabi tersebut, sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu apabila kalian menganggap itu penting dan harus. Bima'in, dengan air, wasidrin, dan bidara, daun bidara, waja'al fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur, dan jadikanlah nam pada pemandian yang terakhir, bilangan yang terakhir, dengan air yang dicampuri dengan kafuron, kafur barus, au syai'an min kafur, atau sedikit dari kafur barus. Nah, mafhum? Barakallahu fikum. Maka dari sini ikhwan fiddin, apabila air tersebut nam belum berubah, barakallahu fikum, sampai menyeluruh dengan perubahan yang sangat drastis, maka air tersebut masih suci dan masih bisa dimanfaatkan untuk bersuci. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk berwudu, mandi, dan bisa digunakan untuk menghilangkan najis dari pakaian kita, badan kita, atau tempat kita. Nah, kita lanjutkan al-mas'alatul khamisah. Pembahasan yang kelima tentang hukum air. Hukmul ma'il musta'mal fit taharah. Hukum air musta'mal. Apa itu musta'mal? Air yang sudah dipakai. Air yang sudah dipakai. Fit taharah. Naam. Untuk taharah atau ketika taharah. Di dalam permasalahan taharah. Naam. Al-ma'ul musta'mal fit taharah. Air yang musta'mal, yang sudah dipakai di dalam bersuci, kalma'il munfasil an a'dha'il mutawaddi' wal mughtasil. Tahirun mutahhir li ghairihi 'ala as-sahih wa yarfa'ul hadath wa yuzilun najas madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafis thalatha. Air yang musta'mal, nam, di dari taharah, ketika taharah, Kalma ilmun fasil, seperti air yang menetes dari anggota wudu. 6. Yang mengalir dari anggota wudu. 6. Air bekas menyuci wajah kita yang jatuh. 6. Yang mengalir ataupun yang menetes dari wajah kita, dari tangan kita, dari kaki kita. 6. Wal muhtasil, atau dari bekas dipakai oleh orang yang mandi. 6. Misalnya dia mandi di dalam bak, barakallahu fikum, mandi nyemplung dalam bak, barakallahu fikum. Bagaimana hukum air tersebut setelah dipakai? Tahirun mutahhirun li ghairihi ala sahih. Air tersebut masih suci dan mensucikan untuk benda lain, masih bisa, masih suci, tahirun suci, mutahhirun li ghairi, dan masih bisa mensucikan benda lain ala sahih, menurut pendapat yang benar. Menunjukkan di sini adanya khilaf. Sehingga air tersebut yarfa'ul hadat wa yuzilun najas, bisa menghilangkan, mengangkat hadat, hadat kecil ataupun hadat besar. Maksudnya bisa dimanfaatkan untuk berwudu, untuk mandi. Madama annahu lam yataghayyar, selama, madama selama annahu lam yataghayyar, bahwa air tersebut belum berubah, lam yataghayyar, minhu darinya salah satu dari tiga sifat. Apa saja tiga sifat tersebut? Ar-ra'ihah, aroma, wat-ta'mu, rasa, wal-launu, warna. Nah, selama tidak berubah. Nah, salah satu di antara tiga sifat tersebut. Itu pun kalau seandainya berubahnya dikarenakan benda najis, tercampuri benda najis. Namun kalau seandainya berubahnya itu hanya dikarenakan benda suci, seperti yang kita bahas dan kita sebutkan sebelumnya tadi, tetap air tersebut masih suci dan mensucikan. Kalimat ala sahih, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa di sini pun ada khilaf. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Nah, tidak mengapa kita sebutkan. Diriwayatkan dari Ahmad wal-Layth, al-Layth wal-Auza'i was-Syafi'i. Al-Layth ini gurunya Imam Syafi'i, wal, dan hidup semasa dengan Al-Imam Malik. Wal-Auza'i was-Syafi'i wa Malik fi ihda ar-riwayataini anhuma. Tadi Ahmad, al-Layth, kemudian al-Auza'i, kemudian asy-Syafi'i dan Malik, yang terakhir Syafi'i dan Malik. 6. Salah satu dari dua riwayat, 6, dari dua imam ini, menunjukkan bahwasanya dari dua imam ini, asy-Syafi'i dan al-Imam Malik, dinukilkan dua pendapat. 6. Dinukilkan dua pendapat dalam satu permasalahan. Nah, paham ya? Nah, seperti dalam permasalahan ini, 6, nukilan yang pertama bahwa air itu suci, ada yang mengatakan dari dua imam tersebut mengatakan bahwasanya air tersebut najis. Dan juga al-Imam Abu Hanifah juga dalam salah satu riwayat dari beliau, annal ma' ghairu mutahhirun, bahwasanya air musta'mal tersebut, siapa tadi? Ahmad, al-Layth, wal Auza'i, wa Syafi'i, wa Malik, dan juga Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya air musta'mal ghairu mutahhir, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kata mereka, ghairu mutahhir, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, mereka tidak mengatakan air tersebut tidak suci atau air tersebut najis, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wastadallu, mereka berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis la yaghtasilanna ahdukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah kalian, salah seorang di antara kalian, mandi pada air yang tidak mengalir dalam keadaan dia junub. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi pada air yang tidak mengalir, nah, dalam keadaan dia junub. Nah, dijawab oleh para ulama tentang hadis ini bahwa istidlal pendalilan dengan hadis ini tidak benar, tidak pas dan tidak sesuai dengan permasalahan. Karena di masih pada riwayat tersebut, nah, salah seorang rawi bertanya kepada Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah. Farawil hadis afqahu min ghairihi. Nah, kata para ulama, periwayat hadis itu lebih paham dan lebih mengerti dan lebih faqih tentang makna dari hadis yang diriwayatkannya daripada selainnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, kaifa yaf'al, bagaimana kita melakukan, mana kita mandi dalam keadaan junub, sementara nah, kita punya ember, punya bak, dan itu airnya tidak mengalir. Nah, qala yatanawuluhu tanawulan, yaitu diambil pakai gayung, kata al-imam Abu kata Abu Hurairah, dan tidak boleh nyemplung. Nah, tidak boleh nyemplung apabila dia dalam keadaan junub. Nah, jadi kata sebagian ulama, menjawab pendalilan barakallahu fikum dari dalil ini bahwa yang dilarang di sini adalah al-inghimas, yaitu nyemplung pada air tersebut dalam keadaan junub, bukan menunjukkan bahwasanya air yang dipakai setelah dipakai nam oleh seseorang menunjukkan bahwasanya air tersebut sudah berubah menjadi najis. Nah, paham maksud pendapat yang pertama? Nah, menurut pendapat Ahmad Al-Layth Al-Auza'i, nah, Nabi melarang seseorang mandi pada air yang tidak mengalir dalam keadaan dia junub. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan kalau seandainya dia mandi pada air atau nyemplung pada air barakallahu fikum dalam keadaan dia junub, menunjukkan bahwasanya air tersebut berubah, telah berubah menjadi najis. Nah, enggak, maksudnya tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Maksudnya adalah nam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melarang untuk mandi pada air yang tidak mengalir dalam keadaan junub. Nyemplung, maksudnya menyemplung di dalamnya. Dan juga kenapa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khawatir, nam, khawatir bahwa pada badan orang yang junub tersebut masih ada bekas najis, sehingga kalau seandainya dia nyemplung kepada air tersebut, sehingga bisa merusak air tersebut dan merubah air tersebut menjadi najis. Bukan makna hadis tersebut bahwa air yang musta'mal itu najis. Barakallahu fikum. Wa dalilu taharatihi, dan dalil tentang sucinya air musta'mal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ditambah lagi dengan dalil-dalil yang disebutkan di bawah ini tentang sucinya air musta'mal. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddo doa kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, maka para sahabat hampir saja berkelahi untuk merebutkan wudunya Nabi. Nah, memperebutkan wudunya Nabi guna dimanfaatkan lagi untuk bersuci, mengharapkan barokah dari sisa peninggalan Nabi. Dan ini dikhususkan hanya pada Nabi saja, hanya dikhususkan pada Nabi saja, mengharapkan barokah dari sisa peninggalan Nabi seperti pakaian, rambut, piring, pedang. Nah, tidak mengapa. Dan itu dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan bahwasanya hal ini dibolehkan. Namun kata para ulama, ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditegaskan lagi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak ada lagi zaman sekarang ini peninggalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda-benda peninggalan dari Nabi. Nah, pakaian, pedang, apalagi barakallahu fikum sorban, rambut, tidak ada dan tidak bisa dipastikan itu adalah peninggalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam sabba 'ala wudhu'ihi idz kana maridan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan atau mencipratkan kepada Jabir dari bekas atau dari bekas wudunya Nabi ketika Jabir dalam keadaan sakit. Untuk menyembuhkan Jabir. Walau kana najisan au najasan lam yajuz fi'lu dzalik. Walau kana najasan lam yajuz fi'lu dzalika. Andai kata air musta'mal tersebut najis dan tidak bisa dimanfaatkan untuk bersuci, maka tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawaddauna fil aqdah wal atwar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, begitu pula istri-istri beliau, mereka itu berwudu dari air yang ada di dalam bejana. Al-aqdah wal atwar itu sama maknanya. 6. Wa yaktasiluna fil jifan. Dan juga mereka mandi. 6. Pada air di dalam al-jifan. Ya, kurang lebih maknanya hampir sama. Bejana atau wadah air. 6. Wa mithlu hadza la yaslam min rashashin yaqa'u fil ma' minal musta'mil. Dan kejadian yang seperti ini, mandi berwudu dari air berjana, dan bahkan itu dilakukan dalam beramai-ramai, tidak satu orang. 6. Kejadian yang seperti ini, la yaslam min rashashin yaqa'u fil ma'. 6. Tidak bisa, barakallahu fikum, tidak adanya air yang menyiprat pada dari tubuh kita, dari air yang memakai, dari pemakai tadi, barakallahu fikum, yang menyiprat dan terjatuh di dalam bejana pada air tersebut. Seperti kita mandi. 6. Barakallahu fikum, tidak akan mungkin, kecuali kalau seandainya kita mandi pakai shower. 6. Barakallahu fikum, air tidak ada satu tetes pun yang tidak nyemplung dan tidak masuk ke dalam bejana atau di dalam bak atau di dalam ember. Barakallahu fikum. Mesti ada. 6. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melakukannya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam di Abi Hurairah wa qad kana junuban innal mu'mina la yanjus. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah ketika dia dalam keadaan junub. 6. Innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Sehingga air bekas dipakai oleh manusia, bekas wudu, bekas mandi, 6. pun tidak berubah menjadi benda najis. Wa idza kana kadzalik fa innal ma' la yafqadu tuhuriyatuhu bimuradi mumasatihi. Maka apabila seandainya keadaannya demikian, tubuh manusia ini tidak najis. 6. Maka air bekas yang barakallahu fikum air tersebut, maka air tersebut la yafqad tahuratuhu. Sifat kesuciannya tidak hilang. La yafqadu. Sifat kesuciannya tidak hilang hanya dikarenakan tersentuh oleh tubuh kita, bekas tersentuh oleh tubuh kita. Dan juga di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang yang terkena penyakit ain, bagaimana salah satu cara pengobatannya? 6. Di antaranya diruqyah, dan juga salah satu caranya adalah dimandikan oleh air bekas mandi atau wudu dari sumber penyakit dari mata, pemilik mata yang menyebabkan penyakit tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah.